إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum kita menyambung dan melanjutkan apa yang telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita akan sedikit mengulang dari apa yang telah kita ambil pada pembahasan yang telah kita simak bersama, yaitu hal yang berkaitan dengan dua pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang keempat dan pendapat yang kelima, berkenaan dengan hadis barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Pada pendapat yang keempat, kalau kita lihat kembali apa yang diterangkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, wa di antara ulama ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang berisikan tentang keutamaan la ilaha illallah itu diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya perintah dan larangan. Oleh karena itu para ulama ada yang mengatakannya mansukh dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang berisikan perintah dan larangan, dan ada juga yang mengatakan bahwa dimaksud dengan mansukh artinya mufassar, telah dijelaskan dengan hadis-hadis yang berisikan tentang perintah dan larangan. Ini pendapat ar-rabi', pendapat yang keempat. Kemudian pada pendapat yang kelima, Ibn Rajab rahmatullah alaih menerangkan bahwa hadis-hadis seputar keutamaan la ilaha illallah itu ada dua macam. Ada hadis yang sifatnya mutlaqah, yang maknanya mutlak, dan ada hadis yang datangnya muqayyad, yang maknanya bersyarat. Maka dalam memahami hadis-hadis tersebut, bahwa yang mutlak itu harus dipahami dalam bingkai hadis-hadis yang muqayyad, yang bersyarat. Wa benar orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Akan tetapi apabila dia mengucapkannya dan dia mendatangkan syarat-syaratnya, apabila dia mengucapkannya dia ikhlas dari dalam hatinya, dia jujur dari dalam hatinya, dia hanya mengharap kepada Allah, dia menerima segala konsekuensi dari la ilaha illallah, dia tunduk kepada makna-maknanya berupa perintah dan larangan Allah, maka dia itulah yang mendapatkan keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, atau dia mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Dan kapan luput darinya tahqiq la ilaha illallah, luput darinya wujud dia merealisasikan la ilaha illallah tersebut disebabkan oleh karena dosa, maka luput pula baginya bagian dari keutamaan la ilaha illallah sesuai dengan kadar dosa dan kadar kemaksiatannya. Dan apabila yang dilakukan adalah syirik akbar, maka luput darinya keutamaan la ilaha illallah bil kulliyah, luput darinya keutamaan la ilaha illallah secara keseluruhan. Sedangkan apabila yang dia lakukan dari kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang dunal kufur, selain dari kesyirikan, selain daripada kekufuran, maka dia akan mendapatkan bagian dari keutamaan la ilaha illallah tersebut, akan tetapi bagian yang kurang. Nah, ini yang telah saya kutipkan firman-Nya, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adalah orang-orang yang beriman dan dia tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Dia tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Ketika para sahabat mendengar ayat ini turun, mereka pun merasa berat. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapa dari kami yang tidak jatuh kepada kezaliman? Dia menyangka bahwa kezaliman di sini adalah segala macam bentuk kezaliman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Belumkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, 'Inna syirka lazulmun 'adzim'?" Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka makna dari ayat ini, dan dia tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, artinya dia tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan. Maka orang yang bersih keimanannya dari segala macam kesyirikan, dia akan mendapatkan keamanan yang mutlak, yaitu keamanan yang sempurna. Dia tidak akan disentuh oleh azab. Tetapi barang siapa yang mengotori keimanannya dengan kezaliman berupa ma'asi wa dzunub, berupa maksiat dan dosa, maka dia mendapatkan keutamaan dari la ilaha illallah tersebut, akan tetapi keutamaan yang murah, keutamaannya yang tidak sempurna. Dia mendapatkan keamanan, akan tetapi mutlaqul amn, yaitu keamanan yang naqis, keamanan yang kurang, bukan keamanan yang sempurna. Maka ayo hadirin dimuliakan Allah, kepada pendapat yang keempat ini, kita dapati di sini bahwa hadis-hadis yang dia berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah, ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Maka memahami harus dengan membawa hadis-hadis yang mutlak tersebut kepada hadis-hadis yang muqayyad. Kemudian ayuhal hadirun, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala pada akhir bab beliau menerangkan tentang makna dari tahqiq la ilaha illallah. Bagaimana seorang merealisasikan la ilaha illallah? Bagaimana seorang merealisasikan at-tauhid sehingga dia selamat dari azab, sehingga dia dimasukkan ke surganya Allah Jalla wa'ala? Ini yang kita ambil terakhir sebelum kita masuk kepada al-bab al-jadid, pada bab yang baru. Beliau mengatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau ucapan seorang la ilaha illallah, ini berarti tidak ada bagi dia ilah selain Allah. Tidak ada bagi dia ilah selain Allah. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ilah itu bagi seorang? Ilah artinya adalah alladzi yuta'. Ilah itu artinya adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati. Maka la ilaha illallah artinya tidak ada bagi diri seseorang zat yang ditaati dan tidak dimaksiati kecuali Allah. Mentaati Allah Azza wa Jal dalam hal ini dibangun di atas wujud pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala, rasa harap kepada Allah, dan rasa cemas dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersandar hanya kepada Allah Jalla wa ala. Meminta hanya kepada Allah, menyeru hanya kepada Allah Jalla wa ala. Maka barang siapa yang dia ada baginya selain Allah yang dia taati dan tidak dia maksiati dalam bentuk-bentuk yang seperti ini, maka berarti dia telah memberikan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahmatullahi alaih, faman asyraka makhlukan, maka barang siapa yang menjadikan makhluk sebagai sekutu Allah, fi syai' min hadhihi al-umur, pada salah satu dari perkara-perkara ini, dia taati selain Allah azza wa jal dengan pengagungan, dengan kecintaan, dengan rasa harap dan rasa cemas, dan hati yang bersandar kepadanya, meminta kepadanya dan seterusnya, di mana perkara-perkara ini adalah kekhususan Allah jalla wa ala, hanya kepada Allah saja seseorang berikan ini kepadanya, tidak boleh dia berikan kepada selain Allah. Dan kapan dia jadikan selain Allah sebagai sekutu Allah dalam perkara ini, karena dzalika qad alfi ikhlasih, maka yang demikian itu menjadi celah pada keikhlasan dia dalam ucapan dia la ilaha illallah. Maka la ilaha illallahnya, keikhlasannya ada padanya cacat, ada padanya aib. Itu seorang yang mentaati syaitan sehingga dia bermaksiat kepada Allah jalla wa ala, sehingga dia jatuh kepada dosa, mentaati hawa nafsu, sehingga dia melawan pelanggaran, melantarkan perintah Allah jalla wa ala. Ini yang dimaksud oleh Al-Hafidz. Kata beliau, yang seperti ini qada'an fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah, meskipun dia kemaksiatan, karena pada hakikatnya Allah dia telah menjadikan selain Allah jalla wa ala sebagai zat yang dia taati, yang dia ikuti, dia telah berpaling dari Allah azza wa jalla. Maka ini adalah celah dan aib pada ikhlasan dia dalam ucapannya la ilaha illallah, wa naqsan fi tauhidih, dan kekurangan pada tauhid dia, tauhidnya tidak sempurna. Wa kana fihi min 'ubudiyyatil makhluq bihasbi ma bihi min dzalik, maka sebesar penyimpangan dia dalam perkara ini, sebesar itu pula bentuk peribadahan dia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besar kemaksiatan dia kepada Allah hingga yang paling besar adalah kekufuran, maka seperti itu pula lah kadar peribadahan dia kepada selain Allah jalla jalla wa ala. Bisa dipahami ini, ikhwan? Bisa dipahami? Maka pada bab yang berikutnya, Al-Hafidz berbicara asy-syirk wal kufr lahu aslun wa furu'. Kesyirikan dan kekufuran itu memiliki pokok dan memiliki cabang. Kata beliau, wa hadha kullu min furu'i syirk. Dan penyimpangan-penyimpangan ini, itu penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan sebelumnya, sebabkan dia mentaati selain Allah, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syaitan, bermaksiat kepada Allah, seluruhnya ini adalah min furu'i syirk, merupakan cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Al-ma'asi wa dhunub adalah baridul kufur, muqaddimah dari kekufuran. Maka layak seorang yang bermaksiat kepada Allah, itu celah dan aib pada tauhid dia. Maka luput dari dia kesempurnaan keamanan yang Allah jaminkan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Seberapa luput dari dia, sebesar penyimpangan dia terhadap la ilaha illallah. Apabila dia bermaksiat, maka sebesar itu pula luput darinya keamanan yang dijaminkan Allah untuk dia. Apabila dia jatuh pada kufuran, maka hilang darinya keamanan sama sekali. Kalau seorang tidak mendapatkan tidak keamanan di dunia, tidak pula di akhirat dari Allah jalla wa ala. Di dunia dia tidak aman dari segala hal yang dia benci, di akhirat dia tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Abd bin Rajab wa ada kullu min furu' syirk, semua penyimpangan-penyimpangan ini. Memberikan ketaatan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, mentaati selain Allah Jalla wa'ala, mengagungkan dan muliakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seluruhnya adalah di antara cabang-cabang kesyirikan. Dikutip dalam catatan kaki sebuah perkataan dari Al-Imam Al-Qayyim rahmatullahi alaihi dalam kitab Al-Salat. Kata beliau, wa kadzalika al-kufru wa aslin wa syi'ab wa syi'bin. Dan begitu pula yang namanya kekufuran, kekufuran itu memiliki pokok dan memiliki cabang. Fakama anna syi'bal iman iman wa syi'bul kufri kufrun. Kalau sebagaimana cabang dari keimanan, cabangnya juga keimanan. Begitupun juga cabang dari kekufuran adalah cabangnya apa? Kekufuran juga. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dan cabang dari keimanan. Wa qillatul haya', dan kurangnya rasa malu adalah syu'batun min syu'abil kufur, merupakan cabang dari cabang-cabang kekufuran. Wasidku syu'batun min syu'abil iman, kejujuran adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Wal kadzibu syu'batun min syu'abil kufri, dan lawannya yaitu kedustaan merupakan cabang dari cabang-cabang kekufuran, dan seterusnya. Artinya ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah, bahwa kekufuran itu memiliki cabang, dan cabangnya adalah kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana keimanan dia memiliki cabang, cabangnya adalah segala macam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Walihada wa'ala itlaqul kufri wa syirki ala kathir minal ma'asi. Oleh karena itu datang penyebutan dengan sebutan kekufuran dan dengan sebutan kesyirikan terhadap banyak dari perbuatan kemaksiatan. Maksiat pada sebagian hadis dia disebut sebagai apa? Kekufuran. Dia disebut sebagai apa? Disebut sebagai kesyirikan. Dia disebut sebagai kesyirikan. Kemudian qala allati man jawa min ta'ati ghayrillah. Yang mana titik tolaknya, titik tolak dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut adalah berasal dari memberikan ketaatan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Naam, orang bermaksiat pada ikatnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat hadirin yang dimuliakan Allah, harus dalam mengucapkan la ilaha illallah, seorang meninggalkan ma'asi wa dhunub, seorang mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah Jalla wa ala. Maka berkenaan dengan tahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, menjalani konsekuensinya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barrah, kata beliau, la budda an yadhhar adharu wa ala jawarihi fi'lan wa ada'an lil faraid. Harus la ilaha illallah itu tampak dan tercermin pada sikap keharian seseorang. La ilaha illallah itu harus tampak dan tercermin pada sikap keharian seseorang. Fi'lan wa ada'an lil faraid, dengan dia mengerjakan yang diwajibkan Allah, wajtinab lil muharramat, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattauhidul kamil yamna' minal israr ala syai' minal dhunub. Karena yang namanya tauhid yang sempurna pada seorang hamba, tauhid yang demikian ini menghalangi pemeluknya untuk dia terus menerus dalam mengerjakan dosa. Ini tauhid yang sempurna. Bukan berarti seorang muwahhid itu bersih dari dosa. Bukan berarti seorang muwahhid tidak jatuh kepada dosa. Akan tetapi tauhid yang sempurna itulah yang menghalangi seorang dari terus menerus mengerjakan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dia kaum muwahhid dzan. Dan bisa saja seorang yang ditauhidkan Allah dia jatuh kepada dosa. Lianna ulaysa bima'sum. Karena dia bukan orang yang ma'sum. Walakinna la yusirru alih. Dan tetapi seorang muwahhid tidak terus menerus di atasnya. Karena kamalul iman wa ikhlasu wa tauhidi yamna'u min al-ishrak. Karena kesempurnaan iman, kesempurnaan ikhlas, kesempurnaan tauhid dia, itulah yang menghalangi dia dari terus-menerus berkutat di atas dosa dan kemaksiatan. Karena qalbu fi khaufun min iqabillah, karena dalam hatinya terdapat rasa takut dari hukuman Allah. Wa raja'a tawabah, dan terdapat padanya rasa harap pada Ta'ala Allah Azza wa Jal. Manjibu lawul faza ilaih, yang mana itu menjadi alasan untuk dia kembali segera kepada Allah Jalla wa'ala. Warruju' ilaih subhanah, dan cepat untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham ya Tuhan? Jadi faham ya? Jadi apabila kita kembali kepada tilkal aqwal, kepada pendapat-pendapat yang telah kita kemukakan, maka keseluruhannya ada berapa? Sudah ada berapa? Sudah ada 5 ya? Sudah ada 5. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, wa hadhi muttafiqatun fil ma'ani, dan keseluruhan dari 5 pendapat ini kesimpulannya itu sama. Tidak ada yang saling bertabrakan dan berseberangan. Kulluhum muttafiquna ala anna hadhihi al-ahadits laysat ala zahiriha. Semua ulama tersebut mereka sepakat bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah itu, ya, orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka, bahwa hadis tersebut laisat ala zahiriha, tidak seperti lahirnya, yaitu lahiriah yang dituduhkan oleh orang-orang murjiah atau yang disalahpahami oleh orang-orang yang tertipu dari saudara-saudara kita yang jahil dari pelaku maksiat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Menganggap bahwa cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah untuk dia selamat dari neraka Allah, untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka jawabnya, bahwa pemahaman ini sama dijawab, pemahaman seperti ini benar atau salah? Pemahamannya salah, pemahaman yang keliru. Melainkan la ilaha illallah itu ada konsekuensi, konsekuensi yang harus dia penuhi. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Ada tahqiq wujud merealisasikan la ilaha illallah yang harus dia dia wujudkan untuk dia mendapatkan keutamaan-keutamaan dari hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah tersebut. Jadi ada 5 pendapat di sini. Selanjutnya ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, maka pada pembahasan bahwa kemaksiatan itu adalah cabang dari kekufuran disebutkan oleh Al-Imam Rajab bahwa kemaksiatan ini titik tolaknya, faktor penggeraknya, dia bersumber pada apa? Hilangnya ketaatan kepada Allah. Sumbernya adalah ketaatan kepada selain Allah. Dia berikan ketaatan, ketundukan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Jadi paham ini ya? au khawfihi au rajai, atau dia memberikan rasa takut dia kepadanya, kepada selain Allah itu, atau dia berikan rasa harap dia kepadanya, maksudnya kepada selain Allah itu. Ini titik tolaknya, ini landasan dasar, ini pondasinya, hingga ada seorang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, dia tinggalkan ketaatan kepada Allah. Au tawakkuli alaih, atau dia bertawakal kepada selain Allah, wal amal li ajlih, atau dia berbuat, itu beramal untuk selain Allah. Ini semua adalah landasan-landasan yang melatar belakangi seorang kenapa dia bermaksiat kepada Allah. Apa landasannya? Dia mentaati selain Allah jalla wa ala. Dan juga disebutkan di sini al-amal li ajlih, termasuk dari landasannya dia beramal, maksudnya dia berbuat bukan untuk Allah melainkan untuk selain Allah, hingga akhirnya dia jatuh kepada maksiat. Itu apa? Itu dia, itu sum'ah yang melandasi dia bermaksiat, yaitu beramal untuk selain Allah jalla wa ala. Kama wa'ada fi itlaqi syirki 'ala riya, sebagaimana pada sebagian nas yang ada riya disebut sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Ya, kita ketahui bahwa riya ma'siyatun minal ma'asi, dia disebut sebagai kesyirikan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan pada ta'liq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Mahmud bin Labid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafu ma akhwafu alaikum asyirku al-asghar. Qalu wa ma asyirku al-asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Riya maksiatun, datang nas menyebutnya sebagai asyirik, sebagai kesyirikan. Wa ala al-hadithi bi ghairillah, dan begitu pula datang penyebutan syirik terhadap perbuatan bersumpah dengan selain nama Allah. Wa bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama Nabi, bersumpah dengan Ka'bah, dan seterusnya dari selain Allah Jalla wa'ala, maka syariat datang dengan nas yang menyebutkan bahwa itu adalah syirik. Nah, ini semua dibawakan oleh Al-Abd sebagai dalil atas perkataan beliau bahwa kemaksiatan itu adalah cabang dari apa? Dari kekufuran. Maksiatan itu adalah cabang dari kesyirikan. Bahwa ada nas yang menyebutkan seperti misalnya riya disebut sebagai kesyirikan, bersumpah dengan selain nama Allah dia disebut sebagai kesyirikan. Dan berkenaan dengan bersumpah dengan selain nama Allah disebutkan dalam ta'liq di bawah, ya rajulil Abdullah bin Umar faqala ihlif bil Ka'bah, faqala ihlif bi Rabbil Ka'bah, fa inna Umar kana yahlifu bi abih, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahlif bi abai, fa inna man alama bi ghairillahi faqad asyrak. Rasulullah berkata, sesungguhnya barang siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Barang siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah jatuh kepada kesyirikan. Qala wa ala tawakkul ala ghairillah wal i'timad alaih. Begitu pula perbuatan bertawakal kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, disebut pada nusus syariat, pada nas-nas syariat, bahwa itu termasuk dari kesyirikan. وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة. Begitu pun juga kata penyebutan sebagai kesyirikan terhadap orang yang menyamakan Allah dengan makhluk dalam al-Qur'an. Mirlan yaqul masyaallah wa syaafulan. Seperti ucapan seorang yang berkat kehendak Allah dan berkat kehendak fulan, yang menyamakan masyiah yaitu kehendak Allah dengan kehendak fulan dan kehendak makhluk. Insyaallah kita ambil pelajaran pada kitab tauhid ya. Di sini kita hanya isyarat saja. Sudah ada kelas karena masalahnya insyaallah ini sudah sering dibahas. Intinya di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab yang menerangkan bahwa kemaksiatan-kemaksiatan ini dia disebut sebagai kesyirikan. Maksudnya ma'asi, kemaksiatan itu adalah cabang dari kesyirikan, cabang dari kekufuran. Wa kana qawluhu ma li illa Allah wa ant. Begitu pula ucapan seorang, tidak ada bagiku penolong kecuali Allah dan kamu. Ini ucapan-ucapan yang banyak diucapkan oleh manusia tanpa dia sadari, akan tapi di situ terdapat pelanggaran, di situ terdapat kemaksiatan. Pada ucapan yang sebelumnya, masya Allah wa syaa fulan, ini berkat kehendak Allah dan kehendak fulan, ini terlarang dalam agama. Di mana dengan ucapan tersebut dia telah menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali kalau Allah mengandaki. Dia Rabb semesta alam. Artinya bahwa kehendak manusia itu tergantung kehendak Allah. Bahwa manusia bisa berkehendak tapi dia tidak bisa mewujudkan kehendaknya kalau Allah Jalla wa'ala tidak mengandalkan. Bahwa kehendak Allah itu qadiyah, dialah yang menentukan, bukan kehendak makhluk. Maka menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah, ini maksiatun minal ma'asi, disebut dalam syariat itu sebagai kesyirikan, disebut sebagai bentuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan juga pada contoh yang berikutnya, yaitu pada perkataan man illallah wa an, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah dan kamu. Ini pun juga bentuk dari pelanggaran, yaitu dengan menyamakan selain Allah dengan Allah. Akan yang wajib adalah hendaknya dia ganti kalimat dan di situ dengan kalimat thumma, kemudian, karena tidak ada yang menjadi penolong bagi makhluk melainkan hanya Allah semata. Ada pun sama, dia bisa menolong itu juga dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Syirkul anfal, kekeliruan dalam redaksi ucapannya salah. Akan tadi bukan tidak ada hukum dalam Islam, bahkan itu dinilai sebagai suatu pelanggaran dan dicap bahwa demikian termasuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka maksiatan adalah cabang dari kesyirikan. Qala wa kadzalika ma yaqna'u fi tawakkul wa tafarrudillahi min nafi wa dhur kattiyarati war ruqa al makruha وإتيان القرآن وتصديقهم بما يقولون. Dan begitu pula perbuatan yang merusak ketawakalan dan merusak prinsip bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memanfaatkan dan memudaratkan. Dicontohkan di sini dengan perbuatan seperti at-tiyarah itu at-tafajjur. Kita tahu pengertian at-tatayyur itu mengaitkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui dengan nasib. Demikian, ini adalah penyimpangan dalam cara beragama dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti menganggap ada hari baik, ada hari sial, dan yang semisalnya. Begini juga dibahas dalam kitab Tauhid dalam pengalaman oleh ustaz yang lainnya, dan tidak akan kita ulang di sini. Intinya ya Allah, bahwa penyimpangan-penyimpangan ini dia disebut sebagai syirikan dalam syariat. Disebut sebagai apa? Sebagai kufuran dalam agama. Harapan yang berkaitan dengan tatayyub disebutkan di sini hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa wa la tiyarata wa la hammata wa la safar. Tidak ada adwa dan tidak ada tiara. Maksudnya tidak ada penyakit menular dan tidak ada pula tatayyur itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Dan dari pendalilan dengan hadis ini, tidak ada pada penyebutan syirik. Seharusnya muhaddits membawakan hadis yang di situ ada penyebutan syiriknya, karena di situ juga sisi pendalilannya. Ada pun yang terkait dengan ruqyah al-makruha, ruqyah yang dibenci, ruqyah yang diharamkan, seperti ruqyah dengan selain Al-Quran, ruqyah dengan selain Al-Quran, dengan selain doa-doa yang masyru'ah, dengan doa-doa yang disyariatkan, seperti ruqyahnya para dukun yang mengutip bacaan-bacaan yang terkandung padanya kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka datang di sini sebuah hadis disebut yang berjalan kaki yang nomor 3 dari Abdullah bin Mas'ud, yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwala tasyib, semuanya ruqa, tamim dan tiwala, semuanya itu syirik. Dan ini tepat pendalilan ini. Sebutkan dua ruqyah yang dibenci itu adalah apa? Adalah kesyirikan. Begitupun juga wa'tian kuhan wa tasdiqin bima yaqulun, perbuatan mendatangi dukun dan membenarkan apa yang mereka ucapkan, ini juga disebut sebagai kesyirikan dan sebagai kufuran. Pada ayat kaki yang keempat disebutkan, manakala yang awaraman wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau araf, dukun juga itu untuk menebak-nebak ya, barang hilang, mengetahui tempat orang hilang dan seterusnya, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan si dukun itu, maka berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad, yang dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur kepada Allah. Mereka itu dukun karena menyebutannya dalam syariat dan membenarkan ucapan dukun, karena menyebutannya dalam syariat sebagai kesyirikan, sebagai kufuran. Wakadzalika ittiba'u hawa nafsi fi ma nahaa Allahu 'anhu, dan begitu pun juga mengikuti hawa nafsu dalam urusan yang Allah Azza wa Jalla larang. Walaikum ini qadihun fi tamam at-tauhid wa kamalihi, merusak kesempurnaan tauhid dan merusak keutuhannya. Merusak keutuhan dan kesempurnaan tauhid seseorang. Walihada atlaqa syar'u ala kathiri minat dunuh allati man syawa min ittiba'i hawa nafsi biha bima huwa kufrun wa syirkun. Oleh karena itu syariat menyebut pada kebanyakan dari dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang landasannya itu bersumber kepada mengikuti hawa nafsu, bima huwa kufrun wa syirk, disebut dalam syariat, disebut dalam nas-nas syariat bahwa demikian itu adalah kekufuran dan bahwa demikian itu adalah kesyirikan. Ini juga harus. Ini semua adalah dalam rangka untuk menyebutkan dalil-dalil bahwa kemaksiatan dan dosa itu adalah apa? Cabang dari kesyirikan dan cabang dari kekufuran. Artinya apa? Apabila kita kaitkan dengan pembahasan kita yang lalu, bahwa seorang yang dia ingin selamat dengan la ilaha illallahnya, dia bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mencukupkan saja dengannya, melainkan dia juga harus mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan lawan. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa adalah cabang dari kekufuran. Maksiatan dan dosa adalah cabang dari kesyirikan. Dan ini menghalangi seseorang untuk dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dimasukkan bersama dengan gelombang yang pertama, yaitu orang-orang yang mentakdirkan tauhid, merealisasikan tauhid secara utuh dan sempurna, dia tidak bersama-sama dengan mereka dikarenakan dia punya dosa, atau menghalang dia masuk ke dalam surga sama sekali disebabkan dosa-dosa yang ada padanya adalah kekufuran, disebabkan oleh karena dosa-dosa yang adanya adalah kesyirikan dari jenis syirik akbar. Maka ayo al-hadul mulia Allah. Di sini Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan bahwa di antara nusus syariat ada yang menyebutkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilandasi pada mengikuti hawa nafsu, disebut dalam nas-nas syariat sebagai kekufuran dan kesyirikan. Dicontohkan oleh beliau qala qatalil muslim, seperti perbuatan membunuh orang muslim. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi kusuqun. Sibabul muslimi kusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci sesama muslim kefasikan dan memerangi yang membunuhnya adalah berupa kekufuran. Itu sebagai kekufuran. Pada dasarnya dia adalah maksiat dan ma'asi, kabirat dan kabair. Maksiat dan dosa besar. Dan Nabi disebut pada sebagian nas bahwa itu merupakan kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Gitu pun juga orang yang terhadapan ayam rasa di duburiha, dan orang yang mendatangi istrinya yang sedang haid, atau mendatangi istrinya dari belakang, ini juga disebut kemaksiatan ini dan dosa ini juga disebut sebagai kekufuran. Yang pada dasarnya dia adalah maksiat dan ma'asi, dosa besar dari dosa besar, tapi disebut sebagai kekufuran. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata haridan aw imra'atan fi dumuriha aw kahinan faqad kafara biha ila 'ala Muhammad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi wanita yang haid, istrinya yang haid, atau istrinya dari belakang, atau dia mendatangi seorang dukun, maka berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dia telah kufur kepada Quran. Maksiat disebutkan sebagai apa? Sebagai kufuran. Dosa disebut sebagai apa? Sebagai kufuran. Qala man syariba al-qamra fil marrah ar-rabi'ah, dan begitu pun juga orang yang minum minuman keras pada kali yang keempat. Wa in kana dhalika la yukhruju 'an millati bil kulliyah, meskipun perbuatan itu semua secara umumnya itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam secara keseluruhan. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam secara keseluruhan. Artinya dia tetap muslim selagi dia tidak menganggapnya sebagai perbuatan yang halal. Karena orang yang menganggap apa yang Allah haramkan itu halal, kafir. Dia jatuh kepada kufur. Tapi kalau dia menganggap itu adalah haram, tapi dia lakukan, ini adalah maksiat. Meskipun tidak menjadikan pelakunya kafir, tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, akan tetap disebut dalam nas-nas syariat bahwa itu adalah merupakan kesyirikan sebagai disebut sebagai bentuk kekufuran kepada Allah Jalla wa Ala. Walihada qala salafu kufrun duna kufrin wa syirkun duna syirkin. Oleh karena itu para salaf dahulu berkenan dengan nas-nas tersebut yang menyebutkan kemaksiatan sebagai kufuran, mereka berpendapat bahwa itu adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran yang besar, wa syirkun duna syirkin, dan kesyirikan yang bukan kesyirikan yang besar. Al-hasil, kesimpulan dari apa yang telah kita uraikan ayyuhal hadirun, wa maksiat dan zulum dan dosa dalam syariat yang disebut sebagai kekufuran. Walaqad warada itlaqul ilah ala al-hawa al-muttaba', dan telah datang juga dalam syariat penyebutan kalimat ilah, tapi bukan untuk Allah. Penyebutan kalimat ilah tapi untuk hawa yang diikuti, untuk hawa nafsu yang diikuti. Artinya selalu ikuti hawa nafsunya. Dia telah menjadikan selain Allah sebagai sembahannya. Kenapa? Karena dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang lain selain Allah Jalla wa Ala. Kita mengetahui bahwa menjadikan selain Allah sebagai ilah yang lain, maka ini adalah merupakan kesyirikan dan unsur dari kesyirikan kepada Allah. Kamu ikuti hawa nafsu, termasuk dari bentuk kekufuran meskipun tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Termasuk dari bentuk kesyirikan meskipun pelakunya tidak keluar dari Islam. Artinya dia tetap muslim, akan tetapi jangan dia bermimpi untuk tidak disentuh oleh api neraka apabila dia belum bertaubat darinya. Jadi bahwa ancaman itu, jadi bahwa ancaman api neraka, kita tidak pastikan, tapi kita katakan jadi bahwa ancaman itu. Tapi orang yang berangan-angan bahwa dia pasti selamat dengan hanya membawa la ilaha illallah, ini angan-angan yang kosong dan tidak akan dia dapati hakikat dari apa yang dia impikan. Ini dia adalah alasan. Itu apa? Bahwa dalam syariat hawa nafsu yang diikuti disebut sebagai ilah. Bisa dipahami ini kawan ya? Kita baca satu atau dua paragraf lagi. Kita lihat banyak yang mencari. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Beritahukan kepadaku, berkenaan dengan orang-orang yang telah mengambil ilah baginya hawa nafsunya. Maksudnya dijadikan hawa nafsunya sebagai ilah baginya. Dijadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang lain. Sehingga ini membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Bertentangan dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan meskipun tidak membatalkannya. Apabila yang dia lakukan itu dunia kufur, selain kekufuran. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya berupa dia menyembelih untuk selain Allah, maka membatalkannya. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya tapi berupa maksiat, melihat yang diharamkan, maka la ilaha illallahnya tidak sempurna dan perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia telah menjadikan ilah lain, yaitu siapa? Hawa nafsunya. Maka perbuatannya bertentangan dengan pernyataannya tidak ada ilah selain Allah. Sedangkan dia jadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Maka ayat ini, wahsyain mulia Allah, menunjukkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu ini, dia telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Maka ini bertentangan dengan ucapannya la ilaha illallah. Maka bagaimana bisa seorang yang melakukan kemaksiatan kemudian dia mengharapkan kesempurnaan la ilaha illallah, dan menginginkan hasil yang sempurna? Jelas ini adalah angan-angan yang tidak terwujud. Laisal iman bitamanni wa bitta'alli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathu al-amal. Iman itu bukan dengan angan-angan, bukan sebagai hiasan, melainkan iman itu yang tertanam dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, itu al-Hasan al-Basri, berkenaan dengan ayat ini, al-Jathi ayat 23, wallazi la yahwa syai'an illa raqibah. Orang yang dimaksud yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu dia sebagai ilahnya, dikatakan oleh Al-Hasan adalah orang yang la yahwa syai'an, dia tidak menginginkan sesuatu dari kemaksiatan kecuali dengan mudah dia kerjakan. Ingin melihat yang diharamkan langsung dia lakukan, tidak ada yang menghalanginya. Ini orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, perbuatannya bertentangan dengan konsep yang dia ikrarkan tidak ada ilah selain Allah. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, walladzi kan kullama hawa syai'an raqiba wa kullama syaa syai'an ata la yahjizuhu 'an dzalika wara'un wala taqwa. Berkata Qatadah berkenaan dengan ayat ini, itu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Siapa dia? Kata Qatadah, dia adalah orang yang setiap kali menginginkan sesuatu dari kemaksiatan dia lakukan. Setiap kali dia menginginkan sesuatu dari dosa dia kerjakan. La yahjizu 'an dzalika wara'un wa taqwa. Tidak ada yang menghalangi dia dari mengerjakan kemaksiatan dan dosa tersebut, tidak sikap wara' dan tidak pula ketakwaan. Tidak ada yang menghalangi dia. Orang yang seperti ini keadaannya, dia adalah orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai ilahnya. Waruya min hadith Abi Umamah marfu'in bi isnadin dhaif, dan diriwayatkan dari hadithnya Abu Umamah dengan sanad yang marfu', tetapi kedudukannya lemah. Dikatakan ma tahta dhillis samai ilahun yu'bad a'zam indallahi min hawan muttaba', tidak ada di bawah kolong langit ini ilah yang diibadahi, sesembahan yang diibadahi lebih besar di sisi Allah daripada hawa nafsu yang diikuti. Tidak ada di kolong langit ini, di bawah langit ini, ilah atau sesembahan yang diibadahi selain Allah yang lebih besar di sisi Allah daripada hawa nafsu yang diikuti. Maka hawa nafsu yang diikuti oleh seorang, dan seorang mungkin dia itu seorang muwahhid, sudah tamat usul thalathah, sudah tamat qawaidul arba', akan jadi dia mengikuti hawa nafsunya, maka orang ini dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang lain bagi dirinya, dan ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Bertentangan dengan la ilaha illallah. Kalau di hadis yang apa? Dan dalam hadis yang lain disebutkan, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an ashabiha hatta yuqtiru dunyahum ala dinihim. Fa idza fa'alu dzalika ruddat 'alaihim wa qila kadzabtum. Dikatakan tiada henti-hentinya la ilaha illallah itu membela pemeluknya sampai pemeluknya itu sendiri yang lebih mementingkan dunianya daripada agamanya, sampai dia berpaling dari la ilaha illallah. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila dia telah lakukan hal itu, dia pentingkan dunianya daripada agamanya, dia tinggalkan la ilaha illallah, ruddat alaihi, maka dikembalikanlah la ilaha illallah ini kepadanya, tertolaklah. Wa qila kadzabtum, dan dikatakan kepada orang itu, kamu telah berdusta. Dusta dengan ucapannya, dusta dengan ikrarnya. Dia katakan la ilaha illallah, akan tapi dia jadikan selain Allah sebagai ilah, dia jadikan hawa nafsu sebagai ilah. Maka dikembalikanlah, dan dikatakan kepadanya, kata, bahwa kamu telah berdusta. Wa asyhadu li hadzal hadits as-sahih 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menguatkan akan makna hadits di atas tadi, ada satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa beliau bersabda, Ta'isa 'abdud dinar, Ta'isa 'abdud dirham, Ta'isa 'abdul qatifah, Ta'isa 'abdul khamisah, Ta'isa wan takas, wa idza syika fala taqash. Celakalah hamba dinar, orang yang menjadikan dunia sebagai sembahannya, orang yang menjadikan harta sebagai sembahannya, orang yang menjadikan fashion mode sebagai sembahannya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini adalah hamba dari perkara-perkara itu semua. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Kalau sekarang kita katakan celakalah hamba rupiah, celakalah hamba dolar. Disebut bahwa dia adalah hamba dari apa yang dia ikuti, dari dunia ini. Apakah itu dinar, ataukah itu dirham, ataukah itu rupiah, ataukah dolar. Mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isa Abdul Qatifah, dan celakalah hamba pakaian-pakaian yang indah. Wa Isa Abdul Khamisah, dan celakalah hamba dari perabotan-perabotan rumah yang mewah. Yang menjadi ukuran senang susahnya adalah dunia. Yang menjadi tujuan hidupnya adalah dunia. Yang dia cari itu hanya dunia dia. Maka dia menjadi orang yang mengikuti dunia dan dia akbar yang dunia dia. Nah, hadis ini menguatkan akan makna hadis yang disebutkan sebelumnya, itu yang mengatakan bahwa la ilallah senantiasa membela pemeluknya sampai si pemeluk la ilallah ini sendiri yang meninggalkannya, mementingkan dunianya daripada apa? Daripada akhiratnya. Dalam hadis yang terakhir kita baca, orang mementingkan dunianya daripada akhiratnya, maka dia adalah hamba dari dunianya. Maka dia adalah hamba dari dunianya. Dikatakan oleh Nabi SAW, Ta'isa wan takas, merugi dan terbaliklah urusannya. Dia terbalik, dia menginginkan kemanfaatan yang dia dapat kemudaratan. Wa idza syika fala taqas, dan kapan dia tutup duri, dia tidak bisa dan tidak mampu untuk berlepas darinya. Artinya benda yang kecil yang mencelakakan dirinya saya, dia tidak bisa berlepas darinya, disebabkan karena tujuan hidupnya bukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk memuaskan hawa nafsunya. Padahal ada, maka disebutkan lain derajat selanjutnya. Padahal ada alamna kulla man ahabba shay'an wa ta'ah wa kana ghayata qasdihi wa matlubihi wawala li ajli wa ala li ajli fawaktuhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang mencintai sesuatu dan mentaati sesuatu, dan sesuatu itu menjadi tujuan hidupnya dan puncak yang dia cari dalam kehidupannya, kemudian dia membangun cinta dan benci di atasnya, dia membangun cinta dan benci bukan di atas agama, tetapi di atas kepentingan-kepentingan dunia. Ya, bahwa abduhu, maka dia itu adalah hamba dari sesuatu itu. Wadalika syai ma'buduhu wa ilahu. Dan sebaliknya, sesuatu itu adalah sesembahan dia dan ilah bagi dia. Jadi paham insyaAllah, jadi cerminan. Baik. Sejam memang stop. Omong terus berbusan. Ya udah, tadi kata panitia kalau ada yang ditanyakan, tapi pada sekali kertas kita kasih waktu nisfu saat aja, setengah jam ini. Untuk kajiannya kita sambung besok lagi. Nah, 99 catatan amal kullu sijilin maddal basar, tiap lembarannya sejauh mata memandang. Semuanya itu. Kemudian ditanyakan kepadanya, hal laka min hasanah, apakah kamu memiliki satu kebaikan? Kemudian orang ini pun enggan dan sungkan. Dia bilang, la ya Allah, tidak ya Allah. Kemudian dikeluarkanlah kepadanya satu bid'ah, yaitu satu kartu dia bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian orang ini berkata, apa kedudukan satu kartu ini dibandingkan dengan 99 dalam amal? Semuanya. Kemudian kata Allah, inna kala kublah, sesungguhnya kamu di hari ini tidak akan dikalungi. Maka diletakkanlah 99 catatan amalan tersebut dalam kotak yang timbangan. Dan letakkanlah kartu yang dituliskan la ilaha illallah itu pada timbangan lainnya. Yang disebutkan dalam hadis, fathaqulatil bitaqah, maka yang berat adalah alat timbangan yang berisikan di situ kartu yang dituliskan la ilaha illallah wa qatat sijillah, dan entenglah alat timbangan yang di situ terdapat 99 catatan amalan. Ini hadis Allah. Walaupun hadis tentang orang yang membunuh 100 jiwa juga hadis yang cukup populer. Orang itu sebelum dia mengerjakan amal saleh, dia telah dipanggil oleh Allah, dia pun wafat. Maka bagaimana kaitannya dengan apa yang telah kita bahas? Bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk dia selamat harus mendatangkan syarat yang berupa amal. Dia harus beramal, sedangkan orang ini belum beramal. Jadi Allah sekalian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan bahwa berkenaan dengan hadis bitaqah ini, konteksnya adalah tentang seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia banyak melakukan dosa, kemudian wafat dan dia taba'anha, dan dia bertaubat dari kemaksiatan tersebut. Maka ini salah satu dari pendapat sebenarnya dari apa yang telah kita kemukakan dari pendapat yang sudah dibahas, dan kita tidak sebutkan pendapat ini. Kalau kita ingin tambahkan, maka ini pendapat yang keenam yang berkenaan dari dengan menurunkan hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah itu. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, bahwa hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah itu berlaku bagi orang yang mengucapkannya dan dia menyesal dan dia bertaubat atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Rahman, wa hadzal ma'na qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan makna ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Karena murada man qalaha ala ghayati min as-sidqi wal ikhlas wa ala wajhi al-kamal wa tahqiq at-tauhid." Tumma lam yaktakib ba'da dalika dhamba. Ini maksud dengan ya, menurut pendapat yang keenam ini, kalau kita ingin tambahkan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ya, Orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Kata Syekhul Islam, ini berkenaan dengan orang yang mengucapkannya dan dia taubat dari dosa-dosanya telah lalu. Berarti ini jadi pendapat yang kesekian ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, dengan ikhlas, dan dia taubat dari dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka ini pula jawaban berkenaan dengan apa yang ditanyakan. Berkenaan dengan hadis bithaqah bahwa ini makmur kita berlakukan ya, bahwa dia telah bertaubat dari dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, hadza wallahu ta'ala ala wa a'lam. Dan dengan jawaban ini pun juga berlaku pada hadis yang disitu terdapat keterangan tentang orang yang telah membunuh seluruh nyawa. Karena hadisnya wabek bahwa dia datang dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu illallah. Apakah ahlu sunnah ada yang jahil sehingga dia terjatuh dalam maksiat atau kufuran? Ya, ada banyak. Ya, karena jatuh kepada kemaksiatan dan jatuh kepada kufuran. Bukan hanya orang yang jahil, orang yang alim pun juga jatuh kepada kemaksiatan. Bisa jatuh kepada bahkan kekufuran. Karena siapa yang tahu hidayah di tangan Allah? Hidayah di tangan Allah. Bisa jadi seorang dia sekarang taat mengerjakan berbagai macam ibadat, tetapi dipalingkan hatinya di penghujung hidupnya hingga dia bermaksiat kepada Allah. Maka pentingnya seorang untuk menjaga istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka jangan dan orang yang jahil, orang yang alim bisa terjatuh kepada kemaksiatan dan juga terjatuh kepada yang kekuatan. Apakah kemaksiatan seorang tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah? Na'am. Kemaksiatan itu tidak mengeluarkan pelakunya dari sunnah. Yang mengeluarkan pelakunya dari sunnah adalah prinsip-prinsip sunnah. Apabila seorang melanggarnya, dan prinsip-prinsip sunnah itu juga laisa ala darajatin wahidah, tidak dengan satu derajat. Di antaranya wadihah, di antaranya jelas, nyata, terang, dan di antaranya ghamidah, butuh pada penelaahan, butuh pada tafsiran, butuh pada perincian. Maka tidak sama antara perkara yang jelas, wadih dan terang dengan perkara yang ghamidah, dengan perkara dari perkara-perkara ilmiah yang dhaqiqah, yang mendetil. Adapun kemaksiatan semata-mata al-ma'asi wa dhunub, semata-mata kemaksiatan dan dosa, tidak mengeluarkan seorang dari lingkup sunnah. Ini yang kita dapatkan dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dan juga dari kitab-kitab yang menjelaskan akan masalah ini. Apakah kesempurnaan tauhid itu dengan tanpa adanya kemaksiatan sekecil apapun? Nah, kesempurnaan tauhid itu dengan seseorang menjauh dari maksiat, meskipun dia mungkin terjatuh padanya. Akan tetapi lalu sir alaiha, dia tidak terus-menerus mengerjakannya, melainkan kapan dia terjatuh kepada ma'asi wa dzunub, maka dia segera untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ada berkata kesempurnaan tauhid itu seorang harus ma'asum. Siapa yang harus untuk ma'asum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang terjatuh kepada dosa, kemaksiatan, akan tapi la yusiru alaiha, dia tidak terus-menerus di atasnya. Ada sebuah pendapat, orang yang tidak salat wajib maka ia kafir, dan ada yang merinci antara ringan dan mengkafirkannya. Nah, ada dua pendapat berkenaan dengan orang yang meninggalkan salat wajib sampai keluar waktunya. Sebagian mengatakan bahwa orang itu keluar dari Islam, orang yang kafir keluar dari Islam. Nah, sebagian mengatakan bahwa orang itu mukmin dengan keimanannya, fasik pun bikabiratih, dan dia itu fasik disebabkan oleh karena dosa-dosanya. Dan masalahnya istilahiyah, dan terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama seputar hal ini. Apa hukum memakai kaos bola yang bertuliskan Barcelona 9 MU Ketamera dan lain-lain? Seorang muslim dia dituntut untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan cintaan kepada Allah dan Rasulnya ini berhubungan juga dengan mencintai as-salihin, orang-orang saleh, dan juga mencintai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mencintai para sahabat, para ulama Islam, para du'at, para ahli khair, mencintai amalan dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan sebaliknya, seorang yang mencintai Allah tidak mungkin mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah dari syirikan, kekufuran, kemunafikan. Maka orang yang mencintai Allah tidak mungkin dia mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah, mencintai amal-amal yang dibenci oleh Allah. Maka termasuk dari perkara-perkara yang menimpa syababul muslim, pemuda muslim di masa kita sekarang ini adalah bahwa mereka kehilangan figur. Hingga mereka memfigurkan dari orang-orang yang sepatutnya tidak difigurkan. Dia memfigurkan pemain sepak bola, di mana apabila dia mencintai pemain sepak bola, kemudian dia mengaguminya hingga akhirnya dia jatuh kepada memberikan kecintaan kepadanya, maka ini pelanggaran dalam konsep al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan kemaksiatan kepada Allah. Maka yang wajib bagi seorang adalah untuk dia kalahkan yang seperti itu dari dirinya, untuk dia hilangkan perasaan itu dari dirinya. Mulailah dia membaca sirah para ulama, mulailah dia membaca sejarah orang-orang saleh, hingga timbul kecintaan dia kepada as-salihin, hingga timbul kecintaan dia kepada as-salihun dan al-muttaqun. Dan bila jadi hal yang demikian ini disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dia dibandingkan kurangnya pengetahuan dia terhadap orang-orang saleh dibandingkan dengan informasi yang masuk kepadanya berkenaan dengan orang-orang kafir dan kemahirannya. Sehingga akhirnya anak muda tumbuh dan dia mengidolakan selain orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan akan berakibat kepada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya yang bisa menyeretnya sampai kepada ambang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang seperti itu masih ada pada adik-adik, maka ini hendaknya dikalahkan. Hendaknya seperti ini mulai untuk dikalahkan. Dan jangan dipelihara dan jangan dibiarkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita semua. Amin. Bagaimana cara menyikapi jiwa apabila mendapat gangguan keimanan dan godaan syaitan yang berusaha untuk meragu-ragukan manusia? Apabila seorang diganggu oleh syaitan dalam keimanannya, maka yang pertama kali dia lakukan adalah isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan syaitan itu akan pergi. Dan juga Allah dengan menambah ma'rifatnya, dengan menambah ilmunya tentang agama Allah. Karena bisa jadi masuk ke syubhat disebabkan karena lemahnya pemahaman dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mempermainkan keimanan dia sehingga terseretlah dia kepada kemaksiatan dengan mencari pembenaran-pembenaran. Diantaranya apa yang ditelah? Kalau seorang yang menganggap bahwa la ilaha illallah itu yakti, bahwa la ilaha illallah itu cukup, maka dia akan menjadikan itu sebagai alasan yang membenarkan kemaksiatannya. Dia menganggap bahwa la ilaha illallahnya itu tidak menjadi rusak, tidak menjadi berkurang disebabkan oleh karena kemaksiatan dia. Dan jelas adalah pemahaman itu. Dan kapan ini dibenahi, maka tidak akan lagi datang insyaallah gangguan syaitan dari pintu ini. Dan kalau pun datang gangguan syaitan dari pintu itu, maka dia akan datang bukan lagi dalam bentuk syubhat. Kenapa? Karena dia telah tahu agar bisa datang mungkin dalam bentuk syahwat. Digoda syahwatnya hingga akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Di saat dia telah mengetahui bahwa ini adalah salah. Dan beda hal dan keadaannya dengan orang yang masuk dari itu syubhat yang dia menganggap bahwa hal ini tidak merusak la ilaha illallah dia. Intinya ayuhal ikhwah dan khususnya kepada yang bertanya, isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa dan juga tambah ilmu dan tambah pemahaman. Wal ilmu indallah. Saya yang lain insyaallah kita sambung nanti ya. Dan kurang lebih saya mohon maaf. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.